bagaimana kita bisa memberikan uzur atau maaf kepada orang yang misalnya mengkafirkan para sahabat padahal kita mencintainya? Tidak ada kemudian toleransi dalam perkara yang demikian. Kita sampaikan penyimpangan mereka, kita sampaikan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, dan kita sampaikan bagaimana penyimpangan mereka. Tapi kalau berkaitan dengan fikih ibadah, maka memang perkaranya luas. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya dalam doa dan zikir tertentu berkaitan dengan perkara salat misalnya, beliau ajarkan berbagai macam zikir dan doa, atau lebih tepatnya zikir. Seperti yakni doa ketika kita membaca doa iftitah atau istiftah, berbeda-beda riwayat. Ruku berbeda-beda riwayat. Kemudian sujud juga demikian, dan duduk di antara dua sujud juga demikian, ya. Keberagaman yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, ialah bahwa selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad orang-orang mujtahid, pada perkara yang diperbolehkan ijtihad padanya. Jadi ada dua poin di sini dan sudah kita bahas kemarin, yaitu selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad. Ijtihadnya siapa? Seorang mujtahid, orang yang mengerahkan semua daya dan upayanya untuk menelurkan hukum syar'i. Loh, kok hukum syar'i ditelurkan? Kok hukum syar'i diadakan? Bukankah sudah sempurna? Betul. Tapi perkara fikih, maka ia selalu bergulir dan ada saja yang baru. Firman Allah Subhanahu wa taala sudah lengkap sempurna. Sabda Nabi Muhammad SAW pun demikian. Tapi hukum fikih selalu bergulir dan ada saja perkara yang baru, hingga kemudian para ulama lah yang berijtihad, mereka yang menentukan hukum syar'i akan perkara ini dan itu yang tidak termaktub dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Hingga kemudian bisa jadi mereka menggunakan metode pengkiasan hukum cabang yang baru itu dengan hukum asal yang sudah ada di firman dan di sabda. Mujtahid yang melakukan, benar dia dengan ijtihadnya dapat dua pahala dia. Satu pahala ijtihad, satu pahala benarnya ijtihad. Salah dia dengan ijtihadnya tetap dapat satu pahala, yaitu pahala berijtihad. Seseorang mengerahkan semua daya dan upayanya dengan keilmuan yang dia miliki, dengan persyaratan yang sudah dia penuhi, untuk kemudian menentukan hukum syar'i. Pada pertemuan yang lalu, contoh mudah misalnya yang kita sebutkan berkaitan dengan perkara yang baru yang ada di yakni era kita ini, era digital ini, hingga kemudian ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bolehkah akad nikah tapi dengan video call. Tentu di firman tidak disebutkan, di sabda Nabi Muhammad tidak disebutkan. Tapi ini perkara yang baru, ada di zaman kita. Lalu bagaimana kemudian hukumnya? Nah, disinilah kemudian ranah para ulama mujtahidin, mereka menentukan hukum syar'i akan hal tersebut, tentunya dengan metode-metode yang bermacam-macam. Di antaranya pengkiasan misalnya, pengkiasan hukum cabang, nikah dengan video call, dengan kemudian hukum asal. Entah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada perintah berkaitan dengan pernikahan dan persyaratannya, atau kemudian juga di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, selama perbedaan pendapat itu berasal dari ijtihad, ijtihad dari orang-orang yang mujtahid, bukan orang-orang yang biasa, bukan orang-orang yang awam, tapi para ulama mujtahidin. pada perkara yang diperbolehkan ijtihad padanya. Ini poin yang kedua. Orangnya mujtahid, perkaranya kemudian memang diperbolehkan ijtihad padanya. Kita akan bahas nanti sebagai rekap. Maka sebagian mereka memberikan uzur atau maaf kepada sebagian yang lain. Karena perkara ini berdasarkan ijtihad. Dan perkara ini diperbolehkan untuk berijtihad padanya. Maka mereka memaafkan atau memberikan uzur kepada sebagian mereka memberikan uzur atau maaf kepada sebagian yang lain. Satu sama lain tidak saling dendam, tidak saling memusuhi, tidak pula saling membenci, karena mereka meyakini bahwa mereka bersaudara meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Betapa banyak perbedaan pendapat ada di antara Imam Asy-Syafi'i dan kemudian Imam Ahmad. Antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Bayangkan, jangan lagi antara orang lain, antara guru dan murid saja ada perbedaan. Tapi mereka orang-orang yang berijtihad. Dan mereka berijtihad dalam perkara yang memang diperbolehkan ijtihad. Maka saling memaafkan mereka satu sama lain, tetap saling menghormati mereka satu sama lain. Sampai zaman sekarang pun demikian. Betapa banyak perbedaan pendapat antara misalnya Syekh bin Baz dengan Syekh Al-Albani. Tapi mereka saling memuliakan, mereka saling menghormati, mereka saling memuji. Tapi ya ada perbedaan. Kenapa? Karena berijtihad. Wallahu a'lam bissawab. Nah, perkara yang diperbolehkan padanya ijtihad, kemarin kita sebutkan ada 4. Majal, tempat. Majal, area. Majal, ranah. Di mana kemudian boleh berijtihad padanya. Satu, yang pertama adalah dalil yang qat'i, tapi kemudian dilalah atau makna yang terkandung dari dalil tersebut dhanni. Dalil yang qat'i pasti, entah itu firman Allah yang pasti benar, entah itu sabda Nabi Muhammad yang pasti benar karena dia mutawatir. Tapi kemudian ad-dilalah, makna yang terkandung dari nas ini, itu dhanni, tidak pasti, multi tafsir. Maka dalam perkara yang seperti ini, ijtihad para ulama pada bagian mereka menentukan dilalahnya. Ijtihadnya bukan pada ini sahih atau tidak dalilnya. Enggak, lawang dia firman Allah yang pasti sahih kok. Dia sabda Nabi Muhammad yang mutawatir kok. Maka ijtihadnya bukan pada bagian dalil, tapi dia pada bagian dilalah. Makna yang terkandung dari dalil ini apa? Disitulah kemudian ranah mereka. Disitulah kemudian mereka berijtihad dan boleh berijtihad. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Dan wanita-wanita yang ditalak, mereka memiliki atau mereka menunggu atau memiliki masa tunggu atau masa iddah, thalathata quru, 3 quru. Ini firman Allah yang pasti sahih. Nasnya qat'i. Dalilnya pasti benarnya. Tapi kemudian quru di sini, dia dhanni. Tidak pasti. Multi tafsir. Dan ini difahami oleh orang Arab. Quru itu bisa masa suci, quru itu bisa masa haid. Berbeda pendapat kemudian para ulama pada perkara ini, boleh, tidak mengapa. Ia adalah satu area, satu ranah yang kemudian boleh seorang berijtihad padanya. Dan ketika berbeda, maka harus saling menghormati, saling memuliakan, dan memberikan uzur satu sama lain. 2, yaitu yakni dalilnya atau nasnya itu dhanni, tapi kemudian dilalahnya qat'i. Dalilnya dhanni tidak pasti, maksudnya adalah dia bukan firman yang pasti sahih, dia bukan sabda yang mutawatir, hadis yang mutawatir yang pasti sahih, tapi dia adalah hadis yang ahad. Yang sahih mungkin, yang hasan bisa, dhaif apalagi. Jadi dalilnya dhanni, tidak pasti. Dia bukan firman Allah, dia bukan sabda Nabi Muhammad yang levelnya mutawatir, yang jenisnya mutawatir, tapi dia adalah yakni sabda Nabi Muhammad atau hadis Nabi Muhammad yang jenisnya ahad. Bisa sahih, bisa hasan, bisa lemah. Tapi kemudian dilalahnya qat'i. Makna yang terkandung dari dalil tersebut pasti. Maka ijtihad para ulama dalam poin yang kedua ini adalah dalam keabsahan riwayat. Apakah ini hadisnya sahih hingga kemudian bisa dijadikan rujukan? Apakah hadisnya ini adalah hasan minimal hingga kemudian bisa jadi rujukan, atau lemah hingga kemudian enggak bisa dipakai? Ranah ijtihadnya para ulama pada poin kedua ini adalah pada keabsahan riwayat tersebut. Oke. Tapi pada dilalahnya mereka bersepakat. Kenapa? Dia qat'i, maknanya pasti, enggak ada makna yang lain. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, laisa fi maduna khamsati dhudin atau khamsa dhudin minal ibili sadaqah aqamakan. Tidak ada jumlah di bawah 5 dari onta sedekah. Artinya tidak ada sedekah, maksudnya tidak ada zakat dari onta yang jumlahnya di bawah 5. Dan para ulama bersepakat di sini. Yang ijtihad terjadi pada keabsahan riwayat. Bisa sahih, bisa hasan. Tapi maknanya, artinya dari semua hadis yang ada, menunjukkan satu makna yang satu. Bahwasanya nisabnya zakat onta, 5 onta, dikeluarkan 1 onta. Inilah ranah yang kemudian boleh mereka berijtihad. Tapi bukan pada dilalahnya, tapi pada keabsahan riwayatnya. Ijtihadnya tuh di sini. Seperti kayak prakteknya Syekh Albani gitu ya, untuk zaman kita gitu, yang kita mengalami zamannya gitu ya. Mengcross-check keabsahan sebuah riwayat. 3. Nah, 3 dan 4 ini adalah yang banyak terjadi. Dalilnya dhanni. Kemudian dilalahnya pun dhanni. Artinya nasnya itu bukan firman Allah yang pasti benar, bukan sabda Nabi Muhammad yang jenisnya mutawatir pasti benar, tapi dia adalah sabda Nabi Muhammad yang ahad. Level hadisnya bisa sahih, bisa hasan minimal, bisa kemudian lemah. Dalilnya saja dhanni. Dan kemudian dilalahnya pun, makna yang terkandung dari lafaz dari sabda Nabi Muhammad itu pun dhanni, juga tidak pasti. Multitafsir. Contoh seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, atau la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tidak ada salat bagi yang tidak memulai dengan Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini dhanni, nasnya dhanni. Ya, dia bukan firman Allah pasti yang sahih. Dia bukan sabda Nabi Muhammad yang mutawatir yang juga pasti sahih. Tidak. Dia adalah dhanni. Tidak pasti. Dalam artian dia hadisnya ahad. Sangat. Ini bisa sahih, bisa hasan, bisa bahkan mungkin lemah. Dan kemudian maknanya pun dhanni, tidak pasti, multitafsir. Tidak ada salat di situ apakah tidak sah maknanya? Tidak ada salat di situ apakah maknanya hanya tidak sempurna salat seseorang? Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, atau tidak sempurna salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dhanni, tidak pasti, multi tafsir. Maka ranah para ulama dalam ijtihadnya di sini dua. Satu, dalam keabsahan riwayat mereka boleh berijtihad. Dua, dalam dilalahnya pun mereka boleh berijtihad. Kemudian terjadi perbedaan, maka berlapang dada, saling memuliakan satu sama lain dan memberikan uzur satu sama lain. Ini yang banyak. Yang keempat, lebih banyak lagi apalagi di zaman kita. Apa itu? Al-qadaya atau perkara-perkara allati lam yarid fihi nassun wala ijma'. Perkara-perkara yang belum ada ijma'nya dalam perkara tersebut dan belum ada nas yang disebutkan dalam firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi perkara yang nas firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya enggak ada, atau perkara-perkara yang ijma'nya pun belum ada. Dengan contoh yang awal tadi kan simpel. Ya dong, hukum akad nikah pakai video call, firman dan sabda enggak ada. Ijma' belum. Maka kemudian disinilah ranah para ulama, mereka berijtihad di zamannya, zaman sekarang. Orang-orang yang memang sudah sampai level ijtihad, mereka lah yang memiliki persyaratan untuk menentukan hukum. Entah itu dengan metode pengkiasan, atau istihsan, istishab, saddudz dzari'ah, macam-macam kemudian metodenya. Ya, hingga kemudian terjadi pasti perbedaan, maka saling menghormati satu sama lain dan kemudian saling memuliakan satu sama lain dan memberikan uzur, maaf kepada sebagian di antara seseorang atau satu pendapat dari pendapat yang lain. Nah, ini harus difahami, sama seperti sekarang ini masalah fikih COVID. Ah, ini nomor 4 ini. Fikih COVID ini nomor 4. Ya. Perkara-perkara nas eksaknya dari firman tidak ada, sabda Nabi Muhammad pun kemudian demikian. Ya, akhirnya kemudian para ulama mengkiaskan hingga kemudian ditelurkanlah hukum-hukum tertentu. Atau misalnya tidak poin yang keempat, dia ada di poin yang ketiga. Ya, dhanni misalnya nasnya, dhanni juga kemudian dilalahnya. Maka para ulama mereka berijtihad pada keabsahan riwayat, pada kemudian makna yang terkandung dari riwayat tersebut. Akhirnya kemudian, kayak contoh kita misalnya nih, ada sebagian orang yang sholatnya tetap rapat, monggo, no problem. Kemudian yang lain, mereka renggang, enggak apa-apa. Berlapang dada saja. Kemudian saling memaafkan satu sama lain. Anda ngotot percuma. Kenapa? Karena ini perkara ijtihad, dan perkara yang diperbolehkan padanya ijtihad. Enggak usah kenceng-kenceng amat. Biasa aja. Apalagi kemudian hanya kita-kita seperti ini yang muqallid. Semua kita hanya muqallid. Semua kita hanya pengikut. Ngikut pendapat ustaz, yang ustaznya ngikut pendapat seorang alim. Maka andanya, jamaah pengajiannya, orang awamnya, gak usah ngeceng-ngeceng amat. Biasa aja. Ya. Anda mujtahid bukan. Anda pendakwah juga bukan. Anda hanya muqallid, pengikut, penuntut ilmu. Selama yang Anda ikuti, ustadznya, syekhnya, mereka kemudian jujur dalam ilmunya, menyampaikan dalil beserta kemudian maknanya, sesuai dengan pemahaman yang sahih, saling hormati saja satu sama lain. Kenapa kok kenceng banget? Ya, seakan-akan semuanya salah aja. Subhanallah. Semuanya sholat. Ya, hanya berbeda caranya. Gak usah kemudian Anda hubung-hubungkan dengan perkara yang lain. Ya, ini adalah perkara di mana boleh berijtihad padanya dan kemudian yang melakukannya mujtahid, kita hanya ngikut. Kalau kita hanya ngikut, kita bukan siapa-siapa, sudahlah, saling memuliakan. Ulamanya saja saling memuliakan satu sama lain. Ustadznya saling memuliakan satu sama lain. Wah, ini anggota member atau jamaah pengajiannya, wah, kenceng-kencengan. Yang di sini posting, yang di sini posting bantahan, ngapain? Kalau mereka di pucuknya saling memuliakan, benar ijtihadnya, dua pahala ijtihadnya. Pahala ijtihad dan benarnya ijtihad. Salah dia tetap dapat pahala. Lah kita yang di bawah ribut. Kan bodoh jadinya. Ya. Ini simpel. Bisa kita praktekkan dengan contoh itu sekarang. Maka saling menghormatilah satu sama lain. Memuliakanlah satu sama lain. Karena apa? Harus memberikan uzur kepada satu dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wah, rekap doang ya. Oke, kita lanjutkan. Itu rekap pertemuan yang lalu. Perhatikan halaman 234. 234. Halaman macam apa ini? Kayak sesuatu gitu gitu. Perhatikan halaman 234. Diulangi lagi. Di paragraf yang terakhir. Mereka meyakini bahwa perbedaan pendapat yang timbul dari ijtihad pada perkara yang diperbolehkan berijtihad padanya, pada hakikatnya bukanlah perbedaan pendapat. Karena setiap dari dua orang yang berbeda pendapat itu telah mengikuti dalil yang wajib untuk diikuti dan tidak boleh menyimpang darinya. Ya, contoh kayak yang sholat yang tadi. Masing-masing bukan yang ngikutin dalil. Ya, semuanya mengikuti dalil. Dan kita hanya muqallid. Saya ulang lagi nih. Berkali-kali saya ulang nih, biar kita gak sok tahu. Kita hanya muqallid. Ya. Bahkan Anda mungkin tidak bertanya kepada ustadznya langsung, kepada ustadznya langsung, dan kepada syekhnya langsung. Salah-salah saya ngomong. Syukur gak langsung ya, pakai fa ya. Ya. Kita paling hanya baca dari artikel kan. Anda hanya bermodal baca artikel. Jadi gak usah kenceng-kenceng. Ya. Selama kemudian, yakni ustaz tersebut dalam artikelnya atau dalam ceramahnya, dia menyampaikan dalilnya. Kemudian mana yang terkandung dari dalil tersebut? Sesuai dengan pemahaman yang benar. Dia mengikuti syekh tertentu misalnya. Maka, yakni saling menghormatilah satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya ngikut. Kita hanya ngikut. Wallahu a'lam bishawab. Kita bukan di level, apalagi misalnya sok-sokan berbicara tentang agama, apa kemarin Pit? Sambil ngerokok. Jauh! Anda lagi berbicara tentang syariat Allah, tentang hukum Allah, tentang agama Islam, tentang agama wahyu. Ngomongnya saja Anda dalam keadaan tidak memiliki adab. Ya. Lalu Anda kemudian mengharapkan orang lain menghormati. Anda ngomongnya tidak beradab. Membicarakan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Al-musyahidun al-kiram, saya ulang. Mereka meyakini bahwa perbedaan pendapat yang timbul dari ijtihad pada perkara yang diperbolehkan berijtihad padanya, pada hakikatnya bukanlah perbedaan pendapat. Karena setiap dari dua orang yang berbeda itu telah mengikuti dalil yang wajib untuk diikuti. Entah itu firman Allah, mungkin kemudian ada pengkiasan. Entah itu sabda Nabi Muhammad SAW, entah itu kemudian ada pengkiasan. Karena exact firmannya tidak disebutkan nasnya, juga begitu pula sabda Nabi Muhammad SAW, hingga para ulama melakukan pengkiasan. Dan itu diantara yakni prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memakai dan menggunakan dalil firman Allah, sabda Nabi Muhammad, perkataan sahabat bagian dari sabda Nabi Muhammad, ijma para ulama umat, kias. Nanti ada istihsan, istihab, banyak lagi itu berikutnya. Ini prinsip yang kita yakini. dan para ulama itu sedang melakukannya, mereka sedang mengkiaskan hukum. Enggak usah perkara kayak fikih COVID ini ya, kayak ngerokok saja anda cari firmannya at-tadkhin, enggak ada. Sabda Nabi Muhammad at-tadkhin, enggak ada. Ya, munculnya kapan rokok? Bisa enggak, Pit? Pertama kali ditemukannya rokok, munculnya kapan? Hingga kemudian para ulama di zaman itulah mereka berijtihad dengan hukum cabang, yaitu hukum pengharaman rokok, dengan hukum asal akan berbahayanya dia untuk diri sendiri dan orang lain, larangan membahayakan diri sendiri, macam-macam. Ada hukum asalnya. Ada enggak di Google? 1847. Berarti berapa tuh? Sekarang 2021. 200-an lah ya. Baru 200 tahun yang lalu. Nabi Muhammad 1000, hampir 1000. Sekarang hijriah berapa? 1400-an lah. Bayangin. Perkaranya muncul 1200-an setelah Nabi Muhammad. Gimana? Kalau bukan kemudian para ulama yang mereka berijtihad pada perkara tersebut dengan pengkiasan, dengan metode pengkiasan, menyamakan hukum cabang dengan hukum asal karena ada sebab yang menyatukan ia atau menyatukan keduanya. Hukum cabangnya hukum pengharaman rokok dengan hukum asal membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, atau kemudian ya larangan untuk menjerumuskan diri kepada ya, kebinasaan, hukum asal. Itu kan definisi kias kan, menyamakan hukum cabang dengan hukum asal karena ada sebab yang menggabungkan keduanya, kebinasaan, kehancuran. Para ulama, makin kita harus menghormati dan memuliakan mereka. Dan ketika mereka sudah berpendapat, apalagi ijma, enggak perlu kemudian nanya ustaz-ustaz. Apalagi perkara ini sudah ada ijma'nya, atau misalnya ada perdebatannya di masa lampau oleh para ulama, para imam mazhab, ikuti salah satu di antaranya, selesai. Karena kemarin Pit ada yang nanya ana gitu ya, hukum wanita, hukum syarat pranikah, di antaranya perempuan memberikan syarat, saya mau dinikahi asal anda tidak poligami. Dia nanya sana nih, mahasiswi nih. Ustaz, tugasnya adalah pendapat antum. Tugasnya adalah bertanya ke ustaz sekitar. Tugasnya adalah bertanya pendapat para ustaz sekitar di zaman ini. Ngapain? Hah? Itu sudah dibahas oleh para imam. Di antara sebab kenapa ilmu kita ini enggak berkah, kita lebih mengutamakan orang yang kecil. Para ustaz, para da'i, kecil. Dibandingkan para ulama kibar. Para imam mazhab. Makanya ilmu kita enggak berkah. Kita salah dalam memprioritaskan siapa pendapat yang lebih kita kemukakan. Enggak ustaz, pendapat antum. Tugas antum salah. Saya pengennya tuh tugas itu tuh dikapcur, kasihkan ke dosennya. Anda nyuruh mahasiswa Anda salah. Ya. Maksudnya tuh kapcur, kasihkan ke dosennya. Jawaban saya tuh kasih ke dosen. Afwan, tugas antum yang salah. Anda terangkan seperti yang Anda sebutkan barusan. Tuh, sampai jatuh tuh. Itulah sebab kenapa enggak berkah ilmu kita ini. Orang-orang kecil ditanya perkara-perkara, misalnya ijma'nya sudah ada, atau pendapat para ulama. Karena perkara seperti ini syarat sebelum menikah, khususnya bab yang tadi, itu sudah dibahas. Ini bukan perkara yang baru. Ini bukan perkara yang baru. Sekalipun misalnya perkara baru pun, Anda bukan di posisi untuk berpendapat. Sekalipun misalnya perkara baru, kayak tadi, hukum nikah pakai video call. Kita tunggulah kemudian pendapat para ulama. Ya. Ya. Syekh siapa misalnya? Anggota HIAH misalnya. Bukan kita-kita ini yang kecil-kecil. No. Kembali kepada yang asal. Lebih otentik. karena perkaranya sudah jadul, sudah dibahas para ulama dahulu kala. Cukupkan dengan pendapat mereka. Anak kasih artikelnya Ustaz Firanda. Ustaz Firanda sudah bahas ini panjang. Artikelnya cukup panjang. Beliau bahas semua pendapat para ulama di dalamnya, ya. Ada yang membolehkan dengan alasannya, ada yang melarang dengan alasannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, yakni kembali kepada perkara. Kita ini yakni terkadang salah dalam memprioritaskan perkataan siapa yang kemudian kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Kedua nih, karena juga tadi malam tapi perkara yang berbeda, Bin. Seorang ustaz mengatakan satu perkataan tertentu berkaitan dengan hukum fikih, di mana beliau mengilmuinya, di mana S1, S2, S3 beliau tentang itu, katakanlah syariah misalnya, beliau mengeluarkan pendapat. Tak tahunya kemudian pendapat itu ditanyakan ke Ana dengan niat bertanya, tapi sebenarnya Ana membenturkan. Tahu enggak? Ini untuk semua para penuntut ilmu. Selama ustaz itu Anda kenal akan keilmuannya, kejujurannya dalam menyampaikan ilmu, dia menyampaikan ilmu dengan amanah ilmiahnya, firman Allahnya, sabda Nabi Muhammadnya, bukan dari kantongnya. Apalagi kemudian dia di Indonesia misalnya dengan strata pendidikan yang sangat tinggi, katakan S3, doktor dia. Cukupkan dengan itu. Jangan kemudian Anda dengan nadanya sih nada bertanya, ya, Ustadz, bagaimana pendapat antum tentang perkataan Ustadz Fulan tentang perkara ini? Anda salah nanya. Ya. Cukupkan dengan pendapat beliau. Kenapa Anda masih meragukannya? Kita hanya muqallid, kita hanya ngikut. Seorang yang alim dengan keilmuannya. Apalagi kita berbicara teman-teman yang doktor di Madinah, oh saya tahu. Saya tahu di zaman saya ya. Di Fakultas Hadis itu untuk masuk S2 itu yang diterima orang Saudi 3. Orang non-Saudi 2. Yang daftar ratusan orang, diambil cuma 5. Coba. Para dokter kita sekarang misalnya. Semoga Allah menjaga mereka semuanya. Itu saingannya luar biasa. Hingga kemudian bisa masuk itu luar biasa. Karena porsi untuk orang Saudi separuh lebih kan tadi kan 5. Mereka 3. Kemudian nyempil orang Indonesia 1, ustadz kita. Dan mungkin dari negara lain 1. Misalnya dari Amerika kah, atau dari Eropa kah, Afrika kah, gak tahu. Dari Asia, lebih tepatnya Indonesia, ustadz kita 1. Harusnya Anda bisa mengira-ngira bagaimana kecerdasan yang dia miliki. Bagaimana kemampuan yang dia miliki. Kenapa? Karena saingannya banyak. Yang mau masuk S2 banyak. Diterima cuma 5. Coba. Ya. Itu yang saya tahu karena itu yang terjadi di Madinah waktu itu. Sekarang saya enggak tahu. Tapi kayaknya sama aja. Walaupun misalnya diterima lebih banyak, saingannya kan juga lebih banyak. Jadi sama aja. Mau sampai dokter yang kemarin misalnya diterima banyak misalnya 10-15, tapi kan saingannya lebih banyak lagi juga. Jadi kurang lebih cuman kuantitinya aja beda, tapi pengkerucutannya sama. Hingga masuk S2 mereka, hingga masuk S3 mereka. Masuk S2 itu mengilmi sesuatunya lebih dalam. S3 itu lebih dalam lagi. Dan ketika mereka berceramah, mereka sudah sampaikan hasil. Ketika mereka berceramah, mereka sudah sampaikan konklusi. Nah, itu bahasa kampungnya. Mereka sudah sampaikan hasil. Dari penelaahan yang lama, dari belajar yang lama. Hasilnya, makan. Ambil. Dia enggak terangkan detail itu, dia tidak terangkan kemudian yang dalam itu, enggak, kenapa Anda mungkin enggak paham. Dia langsung hasilnya. Lalu Anda ambil ini, Anda benturkan ke kita-kita gitu ya. Tidak bisa dipungkiri, levelnya berbeda. Jadi jangan benturkan, tapi dengan nada bertanya. Dan tidak sedikit, tidak jarang, dan tidak sekali dua kali gitu ya. Ketika ada yang bertanya, saya tanya, Afwan, antum sudah nanya ustaz siapa? Fulan, cukupkan dengan pendapat beliau, ngapain antum nanya nana? Apalagi misalnya dalam masa di Banjarmasin gitu ya, nanya tentang muamalah gitu ya, antum sudah nanya siapa? Ustaz Ahmad, cukup, ambil aja, kenapa emangnya? Tidak jarang ada perseteruan di antara para ustaz, asal usulnya Anda. Bermulanya dari pertanyaan Anda. No, jangan kayak gitu. Sudah nanya Ustaz Fulan, Ustaz, tapi Anda belum puas. Nah, ini mau seperti apa? Mau jawaban yang kemudian sesuai dengan hawa nafsu antum, baru kemudian antum diam, stop bertanya. Ustaz A enggak sesuai sama hawa nafsu antum. Ustaz B enggak sesuai dengan hawa nafsu. Ustaz C kemudian sesuai. Ah, udah. Antum akan hilang hormat antum dengan yang satu dan yang dua. Kenapa? Karena enggak cocok. Masa seperti itu kita nuntut ilmu? Kan enggak. Cukupkan. Ingat ya, syaratnya tadi di awal. Anda sudah mengetahui bahwasanya ustadznya, syekhnya itu ilmiah dalam pembahasannya. Dia sampaikan dalil, dia sampaikan dilalah makna yang terkandung dari dalil tersebut, atau dia sebutkan rujukan dari para ulama atau ulama yang dia ikuti. Cukupkan dengan itu. Jangan ada bentur-benturin lagi hingga kemudian ingin dapat jawaban yang berbeda. Yang ah ini cocok nih, ini saya nih. Enggak usah kayak gitu nuntut ilmu. Sekalipun yang beliau sampaikan berat. Sekalipun yang beliau sampaikan berat, malah bagus. Mampu antum menjalankan yang berat itu, yang lain akan lebih ringan. Hah, naik nih asam lambung nih. Minum dulu pemirsa. Udah selesai nih. Masih panas ya, lanjut dulu. Saya ulang. Wah, ini kayaknya bisa berapa pertemuan nih, soalnya ini perkara penting memang. Ini penting sekali ini. Karena kita sedang menghadapinya, jadi kita harus tahu adabnya. Mereka meyakini bahwa perbedaan pendapat yang timbul dari ijtihad pada perkara yang diperbolehkan berijtihad padanya, pada hakikatnya bukanlah perbedaan pendapat. Kenapa? Karena setiap dari dua orang yang berbeda pendapat itu telah mengikuti dalil yang wajib untuk diikuti dan tidak boleh menyimpang darinya. Itu perkara yang kemudian boleh berijtihad padanya, yang berijtihad pun orang yang layak untuk melakukannya, ketika kemudian goalnya berbeda satu sama lain, kita ini yang para pengikutnya, mereka saja saling menghormati, kita harus lakukan hal yang sama, saling menghormati satu sama lain beda pendapat, saling memuliakan dan tetap berteman dan saling tegur sapa. Ada yang sampai mungkin level tidak tegur sapa. Kenapa? Beda. Waduh, parah banget. Padahal apa? Maksudnya bukan parah banget, parah dan kenceng banget ya. Padahal Anda atau kita hanya orang awam, hanya muqallid. Kencengnya ngalah-ngalahin ulama-nya ya. Lanjut pemirsa. Mereka meyakini bahwa saudara mereka yang menyelisihi dalam suatu perbuatan itu, selama ia mengikuti dalil pada hakikatnya telah menyepakati mereka. Karena ikut dalil. Ya. Anda yang sholat rapat ikut dalil kan? Ikut. Yang lain kemudian yang merenggangkannya ikut dalil enggak? Ikut. Jadi saling menghormati aja. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, karena mereka semua mengajak manusia untuk mengikuti dalil di mana saja mereka berada. Akhirnya kemudian semua kita tetap sholat kan? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Maka apabila ia menyelisihi mereka dengan mengikuti dalil yang ada padanya, pada hakikatnya ia telah sejalan dengan mereka, karena ia berjalan bersama apa yang mereka dakwahkan dan berpedoman dengannya, yaitu berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita tutup dengan ini kayaknya, Pit ya. Adapun perkara yang tidak diperbolehkan adanya perbedaan pendapat di dalamnya, yaitu perkara yang menyelisihi jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat dan tabi'in, seperti perkara-perkara akidah dan manhaj, di mana sebagian manusia telah tersesat di dalamnya, dan perbedaan pendapat itu muncul setelah 3 kurun generasi yang diutamakan. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang diperbolehkan berijtihad padanya, maka perbedaan pendapat seperti itu tidak akan terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hakim akan menghukumi, kemudian dia berijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka ia mendapat 2 pahala. Pahala ijtihad, pahala benarnya ijtihad. Dan jika ia akan menghukumi, kemudian ia berijtihad, lalu ijtihadnya salah atau keliru, maka ia mendapatkan 1 pahala. Pahala ijtihad. Ini perlu digarisbawahi ini. Perkara yang tidak diperbolehkan adanya perbedaan di dalamnya, yaitu perkara yang menyelisihi jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Dan kemudian beliau kerucutkan di sini seperti perkara-perkara akidah dan manhaj. Ini harus satu. Ya, ini harus satu. Ia bukan area, bukan majal, bukan tempat, bukan ranah yang kemudian diperbolehkan kita berbeda dan saling menghormati dengan perbedaan. Kenapa? Yang satu benar, yang satu sesat. Gimana? Yang satu lurus, yang satu bengkok. Yang satu benar, yang satu salah. Gak bisa kemudian yakni memberikan udzur atau maaf berkaitan kemudian dengan mereka lanjut dengan kesesatannya. Itu pilihan mereka. Tugas kita menyampaikan kepada umat akan kesesatan mereka dan kemudian menunjukkan ini loh yang benar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kita sudah dulu gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat pemirsa. Kita akan lanjutkan di 3 paragraf sisanya insya Allah di pertemuan yang lain. Jadi ini yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat, yakni untuk kita semuanya hingga kita memiliki sikap dalam memandang yakni perbedaan pendapat dan perselisihan. Selama ia adalah perkara yang diperbolehkan ijtihad padanya, 4 tadi saya sudah ulang, pekan lalu saya sampaikan, tadi saya ulang. Kemudian yang melakukannya pun seorang mujtahid, maka yakni mereka memberikan udzur satu sama lain, tetap saling menghormati dan memuliakan. Kita yang hanya mengikuti pendapat si alim tersebut, kita yang hanya mengikuti pendapat ustaz tersebut yang dia juga muqalid mengikuti si alim tersebut, maka enggak usah kemudian kencang-kencang amat jadi orang. Kita juga harus saling memuliakan, menghormati satu sama lain. Selevel Syekh Al-Utsaimin misalnya, mujtahid pasti. Tapi ketika kata beliau masalah datang dan saya tidak cukup waktu untuk kemudian merujuk literatur, Kata beliau, saya langsung merujuk pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Beliau pun mengikuti langsung. Ya. Dalam al-usul min ilmin usul, beliau sampaikan bagaimana sikap beliau. Kalau waktu itu mepet, tapi kemudian ini fatwa harus langsung keluar. Tak taunya kemudian, para ulama zaman dahulu, khususnya beliau sebutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah mengeluarkan fatwanya, saya langsung merujuk ke sana. Syekhnya, alimnya, ustadznya pun mengikuti. Ini yang paling bawahnya kok kencang banget. Masya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, pemirsa. Dan bermanfaat, salah dan khilafil, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.